نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله جماعة sekalian جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa karena sungguh telah bahagia orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Daya Al-Maqdisi rahimahumullah dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, indallahi khazainul khairi wasyarr mafatihuha ar-rijal fatuba li'abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair mighlaqan lisyarr wa waylun li'abdin ja'alahu Allah miftahan lisyarr mighlaqan lil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, di sisi Allah lah segala kebaikan Allah simpan, demikian pula segala bentuk kejelekan, keduanya tersimpan rapat, keduanya memiliki kunci agar terbuka, agar keluar dan terbagikan secara merata dan kepada kebanyakan manusia. Kunci-kuncinya, baik kunci kebaikan ataupun itu kunci kejelekan, kuncinya adalah manusia itu sendiri. Maka bahagialah, tuba ditafsirkan dengan nama pohon di dalam jannah, dalam surga. Nas'alullah min fadlih. Bagi hamba itu kenikmatan surgawi di dalam jannatullah ketika dia Allah jadikan sebagai kunci kebaikan sekaligus sebagai penutup bagi kejelekan. Namun wail, celaka, wail ditafsirkan dengan nama lembah yang ada di dalam jahannam, ma'adallah min dzalik. Tempat azab tersebut bagi seorang hamba yang dijadikan kunci pembuka kejelekan sekaligus dia menjadi penutup bagi kebaikan. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kebaikan adalah berarti ridha Allah. Kemurkaan, kemurkaan Allah itulah kejelekan. Berarti tanda keridhaan Allah kepada hambanya. Jika Allah ridha kepada si hamba, Allah jadikan dia muwaffaq, diberi taufik untuk kebaikan, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, penutup bagi segala bentuk kejelekan. Kebaikan, segala yang datang dari Allah, segala yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan adalah ilmu nafi' wal amalus salih. apa yang ada dalam Quranul Karim, apa yang Rasul ajarkan dalam sunnahnya, hadzal khair. Maka seorang hamba yang Allah beri taufik kepadanya, dia menjadi kunci kebaikan. Kebaikan itulah yang dia pelajari. Kebaikan itulah yang dia sibukkan dirinya dengannya. Itu yang dia hafalkan, itu yang dia baca, itu yang dia murojaah, itu yang dia dakwakan, dia amalkan. Dia sibuk dengannya, selalu bergelut dan di dalam kebaikan. Hamba yang mendapat taufik dari Allah. Maka ketika dia berpikir, yang penuh dalam pikirannya, di dalam dadanya, adalah kebaikan. Qala Allah, qala Rasul, ilm wal amal. Hamba yang semacam ini, tentunya jika dia berkata, yang keluar dari lisannya adalah khair, kebaikan itu sendiri, ilmu dan amalan yang dia ajarkan kepada saudara-saudaranya, segenap kaum muslimin yang lainnya. Maka jika dia datang, jika dia ada, yang ada adalah kebaikan datang bersamanya. Saudaranya mendapatkan banyak kebaikan darinya, terbuka darinya pintu-pintu kebaikan, khazain. Kebaikan itu awalnya tersimpan. Dia yang membuka, dia sebagai kuncinya. Orang belajar kebaikan darinya. Orang mengerti kebaikan karenanya. Orang belajar mencontoh kebaikan darinya. Dia sebagai kunci kebaikan. Maka saudara-saudara dia kaum muslimin mendapatkan barokah darinya. Belajar dan mengerti kebaikan, dia sebagai jalurnya, dia sebagai jalan pembukanya. Sekaligus hamba ini mighlaqan lisyarr, menutup segala bentuk kejelekan, segala yang dimurkai oleh Allah, segala yang bukan datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, syarr, segala yang mendatangkan permusuhan, memicu perseteruan, kebencian, iri, hasad, dan segala bentuk kejelekan yang lain, dia tutup rapat-rapat. Dia jaga saudaranya dari semua itu. Kejelekan dengan berbagai macam bentuk fitnahnya, fitnah-fitnah syahwat, syahwat dunia, syahwat jabatan dan kedudukan, syahwat harta benda, syahwat wanita, dan berbagai bentuk syahwat yang lainnya, maupun itu syubhat-syubhat yang merusak akidah dan iman, kerancuan dalam berpikir. Semua bentuk kejelekan ini dia tutup. Dia nasihatkan kepada saudara-saudaranya agar terhindar darinya. Dia nasihatkan kepada mereka, dia ingatkan selalu mereka agar selamat dari semua itu. Maka saudaranya terselamatkan dari segala bentuk fitnah syahwat maupun syubhat. Saudaranya aman dari berbagai bentuk kejelekan karena dia sebagai penutup kejelekan-kejelekan itu. Begitu ada potensi, begitu muncul bibit-bibit kejelekan yang mengakibatkan perpecahan dan perselisihan, permusuhan di antara mereka, segera itu dia selesaikan, dia damaikan dengan landasan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Saudaranya terus selamat dari kejelekan. Dia yang menutup kejelekan itu. Tuba li'abdin, bahagialah hamba yang semacam ini. Jannah baginya, karena Allah pilih dia sebagai kunci pembuka kebaikan. penutup bagi kejelekan. Namun nas'alullah al-afiyah wassalamah, wailun li'abad, celaka dan lembah di jahannam, ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang hamba yang dijadikan dia kunci kejelekan, menjadi justru penutup bagi kebaikan. Kejelekan itu yang dia pelajari. Kejelekan, permusuhan, kedengkian, fitnah syahwat, fitnah syubhat, itu yang penuh di dalam dadanya. Sehingga kalaupun dia berpikir, yang ada dalam pikirannya adalah kejelekan. Hanya fitnah melulu yang memenuhi pikirannya. Itu yang dia sibukkan dirinya dengannya. Setiap hari di dalam fitnah, setiap hari dalam kejelekan, bersama ahlus syarr, orang-orang yang jelek pula. Maka tentunya yang semacam ini, jika dia berbicara, yang terucap dari lisannya adalah syarr, kejelekan. Jika dia berbuat sesuatu, orang akan melihat kejelekan darinya. Dia menjadi kunci kejelekan. Dia yang membuka kejelekan ini, sehingga kejelekan itu keluar, menyebar merata kepada banyak orang. Wal'iyadu billah. Saudara-saudaranya kaum muslimin, belajar kejelekan darinya. Orang faham kejelekan karenanya. Dia yang contohkan, dia yang ajarkan, dia yang mempelopori, dia yang memprovokasi. Kejelekan dialah kuncinya, dialah yang mengajarkan, dia yang menyebarluaskan kepada saudara-saudaranya yang lain. Yang semacam ini jika datang, jika dia hadir, maka yang datang bersamanya adalah syarr. Kejelekan datang bersamanya. Dia menjadi penutup bagi kebaikan. Kaum muslimin sebagai saudara-saudara dia terharamkan dari kebaikan. Terharamkan dari kebaikan. Tidak mendapati kebaikan darinya. Bagaimana mendapatkan kebaikan darinya? Dia sendiri terharamkan dari kebaikan itu. Wa faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, tidak bisa diharapkan memberi sesuatu itu. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. sabdakan dalam riwayat Ibnu Majah, tajidun nas ma'adin kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah. Manusia memang berbeda-beda satu dari yang lainnya. Mereka bagaikan tambang seperti tambang emas dan tambang perak. Fakhiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqihu. Yang terbaik dari mereka di masa jahiliyahnya, dia pula menjadi orang terbaik di Islamnya jika dia faqih, berilmu, mengerti tentang syariat agamanya. Orang beda satu dengan yang lain sebagaimana barang tambang yang ada tambang itu yang berharga nilainya mahal, emas, perak, dan yang lain-lainnya. Ada pula tambang itu murahan, rendah, tiada nilai, orang pun tidak menginginkannya. Begitu pula manusia, beda satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang memang semenjak dulu tabiatnya, bawaannya adalah memang baik, berguna, berharga, mulia, maka ini akan terus sempurna pada dirinya. Jika saja dia faqih, mau mempelajari dan mengerti syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Demikian pula sebaliknya, ada di antara manusia yang dari sononya tabiatnya jelek, sifatnya tercela. Sebelum dia mengerti apa-apa, memang bawaannya jelek, seperti tembahan tambang yang jelek pula, murahan, rendah, bahkan terkadang merugikan orang lain. Ini akan semakin menjadi ketika orang jauh dari ilmu, ketika seseorang terharamkan dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban masing-masing kita selain tentunya berdoa selalu kepada Allah untuk berusaha mengeluarkan segala daya upaya kita agar kita termasuk orang-orang yang dijadikan sebagai mafatihul khair, kunci kebaikan bagi orang lain. Orang lain mencicipi, mendapati kebaikan itu dari kita, karena kita. Dan fadilahnya begitu besar, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain terus mengalir pahala itu kepadanya, agar kita pun dijadikan maghali lishar, sebagai penutup dari segala bentuk kejelekan yang ada. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiba mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, sesungguhnya Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala akhlak karimah, segala bentuk mahasinul adab, adab-adab yang sempurna dan baik. Kewajiban setiap mukmin untuk mempelajari semua itu agar kemudian terhiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia tersebut. Kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala in dalam riwayat hadis yang beliau riwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu menyebutkan innallaha harrama 'alan nar kullu hayyinin layyinin qaribin sahl. Allah haramkan api neraka atas setiap hamba yang hayyin layyin qarib sahl. Hamba yang mudah, gampangan, dekat kepada orang lain, sahl. Bukan orang yang keras hatinya, bukan orang yang kaku dalam muamalahnya, bukan orang yang kasar dalam sifat dan tabiatnya. Sebaliknya, hayyin layyin, dia orang yang ringan, gampang, mudah, lunak, mudah dekat dengan orang dalam kebaikan. Allah haramkan hamba yang seperti ini sifatnya dari api neraka. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, kewajiban setiap muslim untuk membenahi dirinya dengan membuang segala sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Membuang segala tabiat-tabiat keras dan kasar pada dirinya. Diganti dengan dihiasi akhlak, karimah dan adab hasanah. Demikian sifat seorang mukmin. Begitu pentingnya perkara ini. Pembenahan akhlak dan adab yang mulia. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, "Liutammima salihal akhlak." Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh. Baik itu akhlak kita kepada Allah. Dan itu yang paling utama. Demikian pula akhlak kita kepada sesama. Kepada orang tua. Kepada anak. Istri. Istri kepada suami. Kepada tetangga. Teman. Dan yang lain-lainnya. Oleh karena pentingnya ini. Para imam dan para ulama sunnah. Ulama-ulama Islam semenjak dahulu kala telah mewariskan ilmu ini kepada generasi-generasi umat yang berikutnya. Mereka tulis dan mereka bukukan. Kita tahu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau wariskan kitabnya yang agung Adabul Mufrad, isinya pembenahan akhlak. Imam Ibnu Syahib demikian pula mewariskan kitabnya Fadailul A'mal. Kemudian diikuti pula oleh Imam Al-Yafi'i dalam Tarhibut Tarhib. Lalu begitu pula Imam Al-Mundiri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang agung At-Tarhib wa Tarhib, yang sangat begitu pentingnya. Hingga Imam Al-Albani rahimahullah mementingkan untuk mengkoreksi seluruh hadith-hadithnya. Sehingga beliau keluarkan sahih terhib wa terhib dan dhaif terhib wa terhib. Demikian pula kita tahu Imam Nawawi menulis Riyadhus Salihin dan masih banyak yang lainnya. Semua ini warisan para imam dan para ulama Islam. Untuk kita, generasi yang datang setelah mereka, agar kita membenahi diri. Agar kita ada usaha menjadi seperti tambang yang berguna, yang mulia dan berharga. Agar mengarah usaha kita menjadi orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup. Bagi kejelekan, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid.